Habis itu yang hak ni mari bab saka sikit ni. Yes, yang mati itu perempuan. Oh, tak ada nak tanya gitu. Dia tak tahu. Ya, orang mati tak ada nak tahu jatuh ke betina ikut dia lah. Nak tahu hidup ni, ada berubuk ni. Hak mati tak ada apa lah. Kok dia lah jatuh ke betina, kau kena komok, siapa tak ada kira. Tak kira nak tahunya hak hidup ni, dia nak bagi hak hidup ni. Heh, tak ada kena rakyat dah. Yang mati itu perempuan tak ada kena rakyat. Kena rakyat gini ya. Seorang mati meninggal suami dan anak lelaki dan ibu, cukup dah tu. Pas semua tu dia tahu sendirilah ada orang mati tu. Tapi dia kena ada nyolah sikitnya. Sebab dia semua dia kena isnad kepada mayat. Kena idopak klik kepada mayat. Sana klik situ. Misalnya seorang mati meninggal suaminya, aduh. Dan anak lelakinya, aduh. Dan ibunya, ha, dia kena buat situ. Nyo je klik mayat. Ha. Dan saudara, nyo buat situ juga. Habis. Lepas tak ada tanya apa ni. Royak itu je, ha, nyanyo. Kita pun tak ada tengok soalan. nak royak lah. Bangkali nak tanya lah kita rasa lah. Macam mana orang mati macam ni bangkali nak tanya gitu. Bak cakap faraid lah. Ilmu faraid, ilmu cakap bahagi pesaka. Banyak ke ilmu faraid ni, banyak ke orang kurang dalam ni. Kada kalau dulu orang nak jadi tok imam mah yang benar faraid. Dengan bak cakap menikah kahwin edah. Nak tanya tok imam dulu. Mah yang sungguh. Lah ni dah faraid kurang dah sekat banyak faraid ni. Menjadi peraik masuk gati peraik. Kena beri peraik tu, peraik ni. Tak itu kan? Nak itu, nak ini. Peraik saya tanya, tak tahu. Baiklah. Kali gitu rupa orang mati macam ni. Seorang mati meninggal suaminya. Dan anak lelaki. Ha, tahulah bila mayat ada anak. Seorang suami dia kena boleh 1/4. Dia panggil robok. Makrak je pak. Tak ke pak. Situ ambil satu. Dan anak lelaki tak ada kena kira kah ni. Dia kira asabah binafsih. Dia ni lebih banyak, dia ambil banyak. Anak lelakinya. Tak kira lah. Berapa orang pun. Cuma dia tulis anak lelaki. Dan ibu. Ha, ibunya. Ha, ibunya boleh 1/6. Karena mayat ada anak. Karena mayat ada anak, ibu boleh 1/6. Dia panggil sudus. Ha, tadi robok. Ha, maka ada pun dan saudaranya, saudara mayat tak boleh saka. Karena anak jatuh dah. Anak lelaki dia panggil yang mendinding. Ha, yang mendinding. Ha, saudara tak boleh. Saudara si ibu sebapak, sebapak tak ada kira, tak boleh. Tak boleh makan pesaka kerana anak banyak ada. Ha, maka kuat kiranya tiga ni lah. Kuat kira mana suami dengan ibu. Lebih pada tu boleh ke anak lelaki semua. Ha, ibu nak satu dalam ni. Suami nak 1/4. Maka orang panggil dia ada makhraj dia. Pengaji tajwid juga dia ada makhraj. Tepat 1 tepat tubik daripada 6. Maka ambil aku 6 mari. Robok 1 tubik daripada 4. Ambil aku 4 mari. Mari makhraj robok 4. Makhraj sudut 6. Maka ambil tanding pula 2 tu. 4 dengan ni dia panggil ada muafakat wifiq. 4 ada setengah 2. Ni ada setengah 3. Ha, lagu tu dia panggil tawafuk dalam pengajian ilmu faraid. Bila tawafuk keadaan dia kena ambil setengah mana-mana pergi pukul dengan kol dia panggil. Ha, ni ambil setengah dia 3. Pergi pukul dengan aku 4. 3 kali 4. 12. Orang mengaji ilmu faraid kena ingat sud kun. Hisab. Kena mahir waktu. Gatik. Ha. Ha, sipir. Sipir. Ha, nah. Kemudian, kalau kita nak ambil lihat ni, buat supaya ke? 4. Ambil setengah dia 2. Pergi pukul dengan ni. Tu baik waktu juga. 2 kali ni 12. Artinya masalah ni 12 dia panggil. Harta banyak anak tupuk 12. Lepas kau kira tanah pagar banyak, harga berapa, kebun berapa, 100,000 berapa. Kau kira masuk dari tu tubik berapa juta apa, bagilah 12. Han, tubik pula dah situ. Jadi 12. Itu apa masalah 12. Lepas 12 saat ni tu, ibu yang 1/6. Dari 12 yang nak boleh berapa? Yang boleh 2. Ha, ia boleh 2. Dari 12, ia boleh 2. Maka 12 cabut 2, tinggal 10 dah. Dan isteri saat itu penama suami, ia 1/4. Dari 12, ia kena boleh berapa? Ia kena boleh 3. 4, ia boleh 1. 8, ia boleh 2. 12, ia boleh 3. Dah itu kan? Ha, ha. Jadi capo tiga hak habis dah buah dengan dua saja lima. Lima mari cabut hak 12 tinggal berapa? Eh? Tinggal 7. Ha, bila tinggal 7 tu boleh ke siapa? Asabah binafsihi. Anak jatuh saat ni lah gonggong dia tak kemuat lori lah dia nyok. Jadi lori siap-siap lah. Ha, itulah senang bagi pesaka dia ada anak lelaki yang mudah. Dia tak ada anak lelaki jadi cok-cok banyak. Itu dia. Itulah rupa masalahnya. Pas masa kita nampak tak nak izin dah tu, kita kena mari ke kitab yang kedua, kodak-kodak. Allah tak ada nak tidur dah deh.